Apa hukumnya bertanya kepada dukun? Apakah sama orang alim yang mengaku mengetahui perkara gaib dengan seorang dukun? Taib. Bertanya pada dukun, telah pernah kita jelaskan, itu ada tiga bentuk. Bentuk yang pertama, sekedar bertanya kepada dukun tanpa membenarkan perkataannya. Nabi SAW telah mengancam, man ata'arrafan fasa'alahu an syai' la tuqbalahu salatun arba'ina laylatan. Barang siapa yang bertanya kepada dukun atau tukang ramal atau orang pintar, paranormal, tidak normal dan sebagainya, maka tidak diterima solatnya selama 40 malam. Selama 40 malam tidak diterima solatnya. Itu bukan dan itu pun bukan berarti dia boleh meninggalkan solat, tapi tetap wajib baginya solat. Namun pahala solatnya itu sudah terhapus karena dosa yang dia lakukan. Taib. Adapun sekedar bertanya, adapun bertanya dengan membenarkan, mempercayai ucapan dukun ini, maka Nabi SAW telah bersabda, man atakahinan au arrafan fasaddaqahu bima yakul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Barang siapa mendatangi dukun atau tukang ramal, kemudian mempercayai apa yang diucapkan oleh dukun ini, maka dia telah kafir terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi dua bentuk ini diharamkan, dan bahkan sampai kepada bentuk kekafiran kalau mempercayai si dukun ini mengetahui perkara gaib. Sebab yang mengetahui perkara gaib hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Bentuk yang ketiga, bertanya untuk membongkar kedustaan si dukun ini, menjelaskan kebodohannya dan kesalahannya. Maka ini yang disyariatkan, dan dibolehkan bertanya untuk membuktikan bahwa dukun ini bohong, bahwa ucapannya tidak seperti yang terjadi. Taib. Lalu apakah sama orang alim yang mengaku mengetahui perkara gaib dengan seorang dukun? Sama saja. Ini orang yang pura-pura alim, bukan alim yang sebenarnya. Jadi walaupun dia di masyarakat dinamakan dengan seorang kiai, seorang alim, seorang ustaz, tokoh agama, mbah atau siapa saja, kalau dia mengaku mengetahui perkara gaib, maka hakikatnya dia dukun. Hakikatnya dia dukun. Karena yang dimaksud dengan al-kahin itu seorang yang mengabarkan tentang perkara-perkara gaib fil mustaqbal, di masa depan. Taib. Atau mengabarkan sesuatu yang tidak bisa diketahui kecuali dengan dalil. Maka inilah hakikat dukun. Walau dinamakan dengan apapun, hakikatnya tidak berubah. Taib. Wallahu ta'ala a'lam.